Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang pendidikan anak dari Fiqih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masih membaca kutipan perkataan Syabakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala di kitab beliau tentang etika pemberian nama, yang buku ini dikomentari oleh penulis Syekh Mustafa Al-Adawi di halaman 48 di catatan kaki yang kelima, dengan beliau katakan tanbihun catatan li Syekhil Fadil Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala memiliki risalatun qayyimatun, buku yang sangat berharga, nafi'atun bermanfaat dalam masalah pemberian nama, yaitu buku Tasmiyatul Maulud, Adabun wa Ahkamun, pemberian nama untuk anak, adab dan ketentuannya. Maka silakan merujuk ke buku tersebut, man aradal intifa'a, siapa saja yang ingin mengambil manfaat. Dan bihamdillah di majelis ini, majelis Jumat pagi, telah kita baca buku ini, Tasmiyatul Maulud, Adabun wa Ahkamun. Siapa yang menghendaki rekamannya, maka ya, ada di web Radio Muslim. Kemudian kita lanjutkan di halaman 53. Wafihi, dan dalam pemberian nama tersebut memuaskan jiwa si anak, karena dia diberi al-izzah, kemuliaan dan kemuliaan. Fa innahu, maka anak, hunya kembali ke al-maulud, hina yashubu, ketika dia telah menjadi syabab, dia telah menjadi anak muda, antaqawhi, dalam kondisi sudah kuat dan punya kemampuan untuk membedakan baina khamsatin wa sittatin, mana angka 5 dan 6, wa yakunu, dan dia berada di usia yang suka bertanya, itulah umur 7 tahun dari ya, umur 7 tahun. Ya betul hadza soal, maka akan muncullah pertanyaan ini. Dia akan bertanya kepada bapaknya, alaman samaitani ya abatah, wahai ayahku ya abatah, engkau namai aku itu ngikuti namanya siapa? Alaman, atas nama siapakah engkau namai aku? Nek namaku ini namanya siapa? Kenapa engkau? Siapa orang yang memiliki nama semacam ini sebelumku? Dia akan bertanya, limada ikhtarta hadal isma? Kenapa engkau pilih nama ini? Apa makna ini? Maka pada saat itu seorang ayah akan merasakan dalam ghamrati surur, penuh dengan kegembiraan, jika ingkana ahsanal ikhtiara, jika dia telah memilih nama dengan baik. Namun dia berada dalam waratah, posisi sulit, di hadapan anaknya yang masih kecil, yang belum sampai usia baligh, watang kasyif, dan maka tersibaklah dohalatul ab, kelemahan sang ayah dan lemahnya akalnya, manakala namanya adalah nama yang jelek. Faka'anal abba min awali marahili tarbiyatihi libenihi, maka seakan-akan seorang ayah di awal fase dia mendidik dan merawat anaknya, dia berikan pada anaknya pakaian yang asing darinya. dan dia letakkan dalam satu wadah, yaitu nama yang tidak cocok dengannya. Wahada inhirafun, dan ini adalah penyimpangan dari jalan petunjuk, warasyad dan petunjuk, dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun anak kecuali dilahirkan dalam fitrah yaitu Islam, lalu bapak dan ibunya lah yang menjadikannya dia Yahudi dan seterusnya. Wabil jumlah ringkasnya, maka nama adalah wadah yang akan berada fi masmulihi, di tengah-tengah wadah tersebut si anak. Fa idza istakmalat ismuhu atsulatsi masalan, maka jika telah lengkap namanya dengan tiga tabaqah, nama tsulatsi itu artinya nama diri, nama bapak dan nama kakek. Maka ketika telah lengkap nama tsulatsinya misalnya, maka Anda akan mendapatkan gambaran pertama tentang siapakah dia. Ketika kita membaca nama tsulatsi seseorang, artinya namanya, kemudian nama bapaknya, nama kakeknya, kita akan punya gambaran dia itu berasal dari keluarga apa. Itu sangat menunjukkan latar belakang keluarganya. Wa tasabaqat ila dhihnika, dan akan berlomba kejar-mengejar dalam pikiran Anda berbagai pemaknaan untuk nama-nama ini. Li taqyifi hadzal insan wa taqwimihi, untuk mengadaptasi orang ini dan menilainya. Maka Anda akan bisa menilai seseorang dengan baik manakala kita mengetahui nama tsulatsinya. Wa idza kanat, maka jika demikianlah di antara dampak nama untuk si anak dan orang tuanya, fangdur, maka lihatlah min wara'i hadza, di balik hal ini apa yang akan menimpa umat min tazkifi hadil asma'i al-muharramah. Ketika nama-nama yang haram itu demikian intensif takthif, demikian intens ada di satu bangsa, satu bagian dan satu komunitas kaum muslimin. Wabi khasatin, dan terutama nama-nama yang kebarat-baratan. Maka nama itu memiliki pengaruh pada satu bangsa dalam perilakunya dan akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang merintis dalam Islam, rintisan yang baik untuknya pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Dan nama itu yukti memberikan ru'yatan wadihatan, ini pandangan yang jelas tentang seberapa jauh pengaruh gelombang pemikiran dan akidah di satu umat. Dan seberapa jauh mereka itu inhisar, mundur dari akhlak dan adabnya. Demikian juga nama itu menunjukkan seberapa besar, terutama kalau untuk bangsa Arab, seberapa besar berkuasanya al-ujmah ke non-Arab-Araban, dan bagaimanakah masuknya budaya-budaya al-wafidah laha, budaya-budaya asing yang datang padanya. Kemudian wa madza min inqita'i hablil ittisal, demikian juga menunjukkan seberapa jauh terputusnya tali penghubung dalam rangkaian nasab. Ingda naqsi al-yadi min as-sirah al-islamiyah. Ketika Wallah alam makna naqsiyati bisa kita lewati terlebih dahulu. Ya, ketika nama tersebut ternyata jauh dari corak Islam, yaitu nama-nama yang syar'i, nama-nama yang sesuai dan tidak melanggar aturan syariat. Idhuwa karena nama ba'du setelahnya min ala'imil ummah, maka dia adalah di antara indikator umat dan bangsa yang kalah. Bi'uqdatin naqsi karena merasa rendah, wal istilah alaiha dan merasa dikuasai atau kalah. Karena jiwa itu sangat suka, abadan betul-betul sangat suka mengikuti bangsa yang menjajahnya dan mengalahkannya. Sebagaimana budak mengikuti dan meladani tuannya. Maka nama itu, nama kebarat-baratan itu adalah indikator kuat. Itu bangsa yang terjajah dan bangsa yang memiliki mental yang terjajah. Ketika dia bangsa tersebut memiliki mental terjajah, maka dia sangat mengagumi nama-nama bangsa yang mengalahkan dan menjajahnya. Sebagaimana budak mengagumi dan meladani tuannya. Tsumma huwa aidan, demikian juga nama menunjukkan bahasanya umat tersebut malqiyun habluha ala gharibiha. Dia itu memasrahkan talinya kepada orang yang menariknya. Walaysa fiha, dan tidak ada padanya tokoh-tokoh yang menghapus jazwata mata'adhoma, potongan api yang membesar dalam dada mereka, min sya'ni dhalikal ghulbi al-fajir, berkenaan dengan kekalahan yang jelek tersebut. Ya, maka nama, kata beliau, menunjukkan bahasanya bangsa tersebut mengikuti arus, arus dari bangsa yang menjajahnya, dan tidak ada tokoh-tokoh hebat yang bisa mengendalikan larutnya masyarakat dengan arus tersebut. Bangsa ini tidak punya tokoh-tokoh reformis, tokoh-tokoh yang hebat yang mengendalikan. Kita terjajah, namun jangan sampai punya mental terjajah. Wabina'an ala mataqaddam, maka berdasarkan uraian yang telah lewat, maka jadilah husnul ikhtiar, pemilihan nama yang bagus untuk nama seorang anak, adalah min wajibati syar'iyah, adalah di antara kewajiban syariat. Itu uraian panjang lebar tentang pentingnya nama dalam ajaran Islam. Membantah ungkapan sebagian orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Namun uraian panjang lebar tersebut menunjukkan dalamnya dan dampaknya dan makna dari sejumlah nama. Dia adalah identitas seseorang, dia adalah identitas keluarga, asal keluarga seseorang, bahkan dia adalah identitas umat. Kita akan bisa membaca model satu masyarakat dan keadaannya secara umum dengan melihat nama-nama yang intens berkembang di masyarakat tersebut. Kemudian kita berpindah pada poin atau judul selanjutnya, masih berkenaan dengan nama, takniyatus saghir, memberikan kunyah untuk anak kecil. Wala ba'sa, dan tidaklah mengapa Anda panggil anak kecil dengan kunyahnya, dan engkau berikan kepadanya kunyah baik anak laki-laki ataupun perempuan. Maka Anda katakan kepadanya, wahai Abu Fulan, atau Anda katakan kepadanya, wahai Ummu Fulan. Ini telah terdapat hadis, telah lewat satu hadis yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada adiknya Anas bin Malik. Wa fi ba'd riwayat, di sebagian riwayat perawi mengatakan ahsibuhu, aku kira adiknya Anas bin Malik tersebut masih Fatiman, baru saja disapi. Baru saja disapi. Ya berarti umur 2 tahunan. Nah, pada anak yang umurnya 2 tahun baru saja disapi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wa Abu Umair, yaitu adiknya Anas, disebut dengan sebutan Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Nughair adalah burung kecil yang suka menjadi mainannya. Dan ketika itu si Nughair ini mati. Sehingga adiknya Anas yang Nabi sebut dengan Abu Umair itu sedih. Maka dia tampak loyo, lemas, enggak bergairah karena mainannya mati. Maka Nabi SAW menyapanya dengan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Waqala, dan Nabi mengatakan pada anak perempuan yang dia memiliki sebutan Ummu Khalid, dengan mengatakan setelah Nabi pakaikan kepada anak perempuan kecil ini pakaian yang bagus, ya, maka Nabi mengatakan, "Hei Ummu Khalid, hada sana." Hei Ummu Khalid, ini adalah sana. Sana adalah bahasa Ethiopia, bahasa Habasyah, yang artinya adalah Hasanun, cantik dan cakep, atau cantik dalam hal ini. Artinya, hada saubu Hasanun, baju ini atau pakaiannya adalah pakaian yang bagus. Maka anak perempuan kecil ini Nabi sebut dengan kunyahnya, yaitu Ummu Khalid. Menunjukkan bolehnya memberikan kunyah untuk anak kecil, meskipun dia perempuan. Dan di sini menunjukkan Nabi berdialog dengan audiens sesuai dengan bahasa yang dia paham. Ummu Khalid ini diajak orang tuanya hijrah ke Habasyah. Maka dia kecil di sana sehingga akrab dengan bahasa orang sana. Maka Nabi pun, karena ini baru mungkin nampaknya belum lama tiba di Madinah, Nabi pun berdialog dengannya dengan menggunakan bahasa yang dia pahami. Maka demikian di antara contoh yang indah, keteladanan yang indah yang Nabi contohkan. Maka ketika kita punya tetangga, tetangga ini berasal dari suku tertentu, misalnya ada tetangga dari, misalnya dari satu suku tertentu, misalnya ada tetangga yang Sunda misalnya sukunya, dan anaknya pun di rumahnya biasa bicara dengan bahasa Sunda, maka kita ajak obrol anaknya dengan beberapa kosakata yang dia paham dengan baik, sehingga dialognya adalah dialog yang lancar. Maka ini satu hal yang baik, mencontoh Nabi. Ngobrol dengan Ummu Khalid yang anak kecil yang bisa bahasanya adalah bahasa yang akrab di telinganya adalah bahasa Habasyah, maka Nabi pun menggunakan bahasa Habasyah. Dan kunyah dalam dalam bahasa Arab, kalau untuk anak kecil, maka ini adalah bentuk tafa'ul. Kalau dalam bahasa Arab, ini adalah bentuk tafa'ul, harapan atau optimis. Agar, yaitu harapan dan optimis agar anak tersebut tumbuh besar. Tumbuh besar sampai dewasa, sampai punya anak. Ya. Maka itu makna dibalik kunyah untuk anak kecil. Ada unsur dan makna tafaul, harapan. Agar dia tumbuh besar sampai dewasa, menikah, punya anak. Sehingga anak perempuan ini jadilah dia Ummu Khalid. Artinya diharapkan dia nanti tumbuh besar, menikah, sampai punya anak. Anaknya misalnya Khalid, nah, sehingga jadilah dia Ummu Khalid. Itu makna yang lain yang terkandung di balik kunyah untuk as-saghir dengan tinjauan dan sudut pandang bahasa Arab. Dan tentu kunyah dalam bahasa Arab itu mengandung makna pengakuan terhadap eksistensi dan penghormatan. Dan penghormatan, pemuliaan. Dan ini penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensinya. Maka biasa anak kecil dalam pandangan oleh banyak orang itu keberadaannya tidak dianggap. Maka dibalik bolehnya atau bolehnya kunyah untuk anak kecil di sini menunjukkan. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada kita untuk mengakui eksistensi anak kecil. Jangan kemudian keberadaannya ada namun seolah-olah dianggap tidak ada. Maka tidak demikian cara mendidik yang benar. Maka bukan seperti ini model mendidik anak yang benar. Maka di antara poin pendidikan yang ada dan terkandung di balik tangniyatus sarir adalah pengakuan terhadap eksistensi anak kecil. Maka dia dihormati, perkataannya didengarkan, usulannya itu tidak dikesampingkan. Maka itu bentuk-bentuk protesnya itu juga dipertimbangkan. Nah, ini bentuk-bentuk pengakuan terhadap eksistensi anak kecil. Dan wallahu ta'ala a'lam, maka hal yang semisal ya atau yang sejenis berkenaan dengan takniyatu sarir adalah menggunakan bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang selayaknya orang dewasa namun dipakai untuk anak kecil dalam bahasa kita. Itu mungkin yang bisa kita katakan sejenis dengan takniyatu sarir kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, yaitu gunakan ungkapan-ungkapan yang itu pada dasarnya adalah untuk orang dewasa, non pakai untuk anak kecil sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensinya. Maka seorang anak kecil kita panggil dia dengan mas, kita panggil dia dengan mbak, dia sukanya dipanggil dengan kakak, pengennya dipanggil kakak, maka kita katakan kakak, dan seterusnya. Maka ini adalah bahasa-bahasa yang ya kurang lebih semakna dengan maksud dibalik takniyatu sahir. Ini memberikan kunyah untuk anak kecil. Ini. Maka sebagian dijumpai di kasus pendidikan, sebagian anak itu mogok, bermasalah karena dia dipanggil dengan panggilan yang menurut dia adalah panggilan yang tidak dia sukai dan dianggap merendahkan dan mengesampingkan dirinya. Karena dia dipanggil dengan panggilan nak, karena dia dipanggil dengan panggilan tole, nduk. Nah, ini maka dia dianggap anak kecil. Ya, akhirnya dia pun bikin masalah. Dia protes. Maka dijumpai sebagian kasus di pendidikan anak, ada anak yang kemudian protes, bikin kenakalan dan sebagainya. Setelah diselidiki, ternyata itu gara-gara dia ingin dipanggil kakak, non orang tuanya manggilnya Tuli. Nah, dan dia anggap itu adalah panggilan yang rendah, panggilan yang jelek. Nah, makna sayang yang menjadi maksud orang tua tidak terwujud. Nih. Namun dia merasa dia itu anak kecil yang dikesampingkan, dimarginalkan dan seterusnya. Nah, akhirnya dia tidak terima, akhirnya bikin kenakalan. Ya, kemudian berkenaan dengan masalah nama atau panggilan, diperbolehkan seorang mengatakan kepada bukan anaknya dengan mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Maka diperbolehkan bagi seorang untuk memanggil selain anaknya, bukan anaknya, dengan mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Anas radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Anas, ya bunayya, wahai anakku. Padahal tentu Anas ini bukan anaknya Nabi. Anas bin Malik, maka dia bapaknya namanya Malik. Dan ibunya namanya Ummu Sulaim. Maka ini orang lain. Namun dalam rangka untuk mengakrabkan, dalam rangka untuk mendekatkan, maka dibolehkan ungkapan-ungkapan yang maknanya adalah wahai anak atau wahai anakku. Ketika dinisbatkan kepada aku, maka di sini terdapat kedekatan. Terdapat kedekatan, karena ini kamu bukan orang lain, namun kamu saya anggap sebagaimana anakku sendiri. Kemudian baru kemudian memberikan nasihat, saran dan masukan, ya, maka ini lebih mengena di hati. Kemudian al-aqiqatu anil maulud, dan berkenaan dengan anak yang baru saja lahir, maka terdapat ajaran aqiqah untuk al-maulud anak. Yang hukum aqiqah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini ada ulama yang berpendapat wajib bagi yang mampu, sedangkan jumhur ulama menilai hukumnya dianjurkan bagi yang mampu. Dan ini yang dipilih oleh penulis buku ini, dengan beliau katakan, wistahabu laka, dan dianjurkan bagi anda, dan sunnah hukumnya anda mengaqiqahi anak anda dengan satu hewan aqiqah yang disembelih untuknya pada hari ketujuh. Lima akhrajahu Abu Dawud, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Samurah bin Jundub atau bin Jundab, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak rahinatan bi aqiqatihi. Itu tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari yang ketujuh, digundul plontos pada hari ketujuh, dan diberi nama pada hari ketujuh. Ya, catatan kaki kedua, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Wa indan Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i dari jalur Habib Ibn Syahid, qala li Muhammad Ibn Sirin. Muhammad bin Sirin berkata kepadaku, tanyakan pada Al-Hasan, mimman, dari siapakah dia mendengar hadis yang dia bawakan tentang masalah aqiqah. Fasaltu, maka kutanyakan pada Al-Hasan, andalika hal tersebut, maka dia mengatakan, aku mendengarnya dari Samurah. Kemudian catatan kaki tiga, mana tiga? Adanya empat ya. Qad warada hadzal hadis, hadis ini terdapat dengan redaksi yudmi badalan minal ya, atau yudma. Yudma artinya dilumuri darah, sebagai pengganti dari yusama. Ya, Abu Dawud memberikan vonis bahasanya redaksi yudma dilumuri darah itu waham, itu salah paham perawi. Waqal, Abu Dawud mengatakan, wa yusamma asahu, redaksi yang mengatakan yusamma itulah yang lebih benar. Hada demikian, waqad qala Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, kata Tirmidzi, hada hadisun hasanun sahihun, ini adalah hadis hasan sahih. Wal amalu ala hada, inilah yang menjadi dan praktek kaum muslimin pun demikian. Ingda ahli ilmu, menurut para ulama, mereka menganjurkan agar disembelih untuk seorang anak kambing akikah atau hewan akikah pada hari yang ketujuh. Wa ilam yatahayya, Dan jika kemudian tidak siap pada hari ke-7, maka hari ke-14. Jika tidaklah siap, maka diakikahi pada hari ke-21. Dan jika 21 tidak siap, maka setelah 21 waktunya bebas. Nah, tidak harus kemudian mengikuti kelipatan ke-7. Setelah 21, ya, akhirnya karena tidak bisa 21 jadi 25, atau jadi 24, atau jadi 30, dan seterusnya, maka tidak mengapa. Kemudian Mustafa Al-Adawi mengatakan, adapun pemberian nama pada hari ke-7, maka pemberian nama itu longgar. Diperbolehkan memberikan nama fawral wiladah, begitu lahir. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah dilahirkan untukku pada malam ini seorang anak yang aku namai dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Dan Sebakar Abu Zaid di risalah beliau, Tasmiyatul Maulud, mengatakan bahwasanya ada 3 pilihan waktu penamaan anak. Yang pertama sebagaimana 2 hal yang ada di sini. Yang pertama itu begitu lahir dikasih nama, atau kemudian hari yang ke-7. Kemudian yang ketiga adalah selama 3 hari pertama kelahiran. Ya, 3 hari pertama itu boleh jadi hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga kelahiran. Perlu diketahui bahasanya melumuri bayi atau kepala bayi yang telah digundul dengan darah, itu yang tadi disebut dengan yudma. Itu adalah satu perbuatan masyarakat jahiliyah yang telah Nabi hapus. Masyarakat jahiliyah punya kebiasaan pada hari ke-7 bayi itu dilumuri kepalanya, dilumuri darah. Nampaknya di masyarakat jahiliyah sudah ada akikah. Nah, hewan akikah disembelih di hari ke-7, darahnya ditampung, kemudian dilumurkan di kepala bayi yang telah digundul. Nah, ini perilaku jahiliyah yang telah dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka jelaslah bahasanya redaksi yudma itu satu hal yang keliru. Jelaslah itu satu hal yang keliru. Ya, karena jika ini yudma itu kita katakan benar, ya maka berarti ini dalil disyariatkannya hal semacam itu, melumurkan darah. Ini darah hewan akikah pada kepala bayi. Oleh karena itu maka sebagaimana tadi dikatakan oleh Abu Dawud, bahasanya redaksi yudma itu adalah waham, salah paham dari penulis. Sebenarnya gurunya itu mengatakan yusama, namun yang dia tangkap itu adalah yudma. Kemudian satu hal yang menarik untuk kita perhatikan tadi kutipan perkataan At-Tirmidzi. Ya, di sini kita jumpai Tirmidzi membawakan nukilan ijma kalau akikah hukumnya mustahab. Ya, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi. Beliau tidak mengatakan inda ba'di ahli ilmi. Namun ingda ahli ilmi. Padahal kalau khilaf itu kebiasaan Tirmidzi itu tidak lupa untuk mengatakan ba'di ahli ilmi. Maka di sini ada nukilan ijma dari At-Tirmidzi, bahasanya akikah itu menurut para ulama, dan beliau tidak mengatakan sebagian ulama, menurut para ulama hukumnya mustahab. Demikian juga At-Tirmidzi membawa kutipan ijma, menyampaikan kutipan ijma, bahasanya akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7, jika tidak mampu pada hari ke-14, jika tidak mampu pada hari ke-21. Dan beliau nilai bahasanya hal ini adalah ijma. Ini adalah kesepakatan ulama. Dan perlu diketahui bahasanya hadis yang mengatakan jika tidak mampu pada hari ke-7, maka 14, jika tidak mampu 21, hadis tentang hal ini diperselisihkan ulama statusnya dhaif ataukah hasan. Dhaif ataukah hasan. Ulama berselisih pendapat. Namun meskipun ulama berselisih pendapat tentang kalau tidak mampu 7-14, kalau tidak mampu 14-21, yang jelas ada ijma' fuqaha yang dikutip oleh At-Tirmidzi, bahasanya demikian, itu satu hal yang dianjurkan. Satu hal yang mustahab inda ahli ilmi, menurut para ulama. Maka itu satu hal yang ijma'. Meskipun hadisnya dhaif lah misalnya. Ada dipersilakan dhaif ataukah hasan, anggap saja dhaif. Meskipun hadisnya dhaif, namun konten hadisnya itu disepakati oleh para ulama. Sehingga ya tetap bisa jadi landasan untuk beramal. Bukan karena semata-mata dhaifnya hadis tersebut, namun karena demikalah al-amal inda ahlil ilmi. Demikalah yang menjadi amal dan praktek para ulama dari masa ke masa. Maka di sini terdapat pelajaran penting dari sisi usul fikih, bahasanya dhaifnya satu hadis itu tidak mesti kemudian otomatis gugurnya isi hadis tersebut. Boleh jadi anggap saja hadisnya dhaif, satu hadis itu dhaif, namun ulama sepakat untuk berpendapat dengannya, bahkan itulah yang telah menjadi amal kaum muslimin turun-temurun dari sahabat kemudian masa-masa setelahnya, maka itu adalah hujah, itu adalah dalil. Maka apa yang jadi kesepakatan kaum muslimin adalah hujah. Bahasanya itu adalah satu hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap saja dhaifnya satu hadis itu tidak otomatis menggugurkan isi kandungannya, karena dalil itu bukan hanya hadis. Karena di antara dalil adalah ijma'ul ulama, adalah apa yang menjadi kesepakatan para ulama. Nah, perlu diketahui berkenaan dengan hadis kuluhula min rahinatun bi'akikotihi, ini jadi dalil sebagian ulama yang mengatakan akikah itu hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, karena redaksi hadisnya kuluhula min, setiap anak laki-laki, itu makna asalnya. Tergantung dengan akikahnya. Namun, yang benar, akikah tidak hanya terbatas untuk anak laki-laki, juga berlaku untuk anak perempuan, karena terdapat hadis khusus dalam masalah ini. Sebagaimana kalimat setelahnya, dan akikah ini 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Qad waradat fi dzalika, terdapat dalam masalah ini sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih bi majmu'iha, dengan melihat banyaknya, yaitu sahih li ghairihi. Maka terdapat hadis yang nilainya sahih li ghairihi yang menegaskan adanya akikah untuk jariyah, untuk anak perempuan. Ya, Ya, kemudian dan di antara dosa besar adalah membunuh anak karena khawatir dia makan bersama Anda sehingga dia mengurangi jatah nasi Anda. Demikian juga namun tercelanya dan dosanya membunuh anak itu tidak harus dengan motivasi semacam ini. Motivasi malu dan yang lain itu juga sama. Maka oleh karena itu perilaku orang jahiliyah di sini kita jumpai di zaman ini di masyarakat kita. Ada ibu yang buang anaknya dalam artian ingin membunuh anaknya. Jadi karena motivasi malu dan ada yang lebih parah lagi karena motivasi gagal KB. Ada kasus. Ya, karena gara-gara motivasi gagal KB. Itu anaknya dibuang. Ya, bukan karena malu, bukan karena itu hubungan gelap, anak zina, bukan. Namun karena gagal KB. Maunya cuma punya anak dua. Nah, ya, maunya cuma anak dua loh, kok KB-nya gagal. Akhirnya kok hamil lagi, akhirnya anaknya dibuang. Betul ini pasangan suami istri, bukan? Bukan hasil hubungan gelap. Jadi karena ada kasus ini bayi itu dibuang dan tentu maksudnya adalah ingin matinya bayi tersebut dan itu karena gagal KB. Ya, maka khosyata ayata amma ma'aka itu adalah contoh motivasi yang tidak benar. Ya, dalam kejahatan membunuh anak. Seandainya ada motivasi-motivasi yang lain yang itu menjadi motivasi untuk melakukan pembunuhan terhadap anak, statusnya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtul auladakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian khasyata imlak karena takut miskin. Kata-kata takut karena takut miskin menunjukkan bahasanya orang tuanya ketika itu belum miskin. Orang tuanya masih berkecukupan, namun dia khawatir kalau tambah anak nanti dia akan menjadi miskin karenanya. Nah, itu khasyata imlak. Oleh karena itu Allah katakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah memberikan rezeki pada anakmu dan kepadamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira, sesungguhnya membunuh anak adalah kesalahan yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah ta'alau, marilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada dua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian bunuh anak kalian karena miskin. Maka ini beda dengan surat Al-Isra. Kalau surat Al-Isra, orang tuanya berkecukupan, namun khawatir jatuh miskin dengan punya anak. Maka Allah katakan karena takut miskin. Nah, kalau surat Al-An'am membicarakan tentang membunuh anak min imlak karena miskin. Ini sudah miskin punya tambah anak, nanti khawatir semakin menjadi dia jadi miskinnya, akhirnya dia bunuh dan dihabisi anaknya sendiri. Oleh karena itu kalimat setelah imlak itu berbeda. Di surat Al-Isra, setelah imlak, maka kami yang memberikan rezeki pada anakmu. Nih. Baru kemudian kepada kalian, wahai bapaknya. Khosyata imlak, nahnu narzukuhum. Ini kekhawatiran berkenaan dengan rezeki dan makannya si anak. Bukan rezeki dan makannya orang tuanya dan keluarganya, namun anaknya. Karena mereka berkecukupan. Cuma khawatir kalau punya anak maka mereka akan jatuh miskin. Sehingga ini kekhawatiran berkenaan dengan rezeki dan makannya si anak. Maka kalimatnya nahnu narzukuhum. kami yang ngasih makan anakmu. Wa iyyakum, dan kamu sendiri juga, kamilah yang ngasih makan. Nah, sedangkan di surat Al-An'am, maka orang tuanya sudah miskin. Kemudian punya tambahan anak, karena khawatir tambah miskin gara-gara tambah anak, maka dia bunuh anaknya. Maka ini berangkat dari kekhawatiran terhadap rezeki si orang tua. Berangkat dari kekhawatiran rezeki si orang tua. Maka bunyi ayatnya, nahnu narzukukum, kami yang ngasih makan kepada kalian, wahai orang tua. Wa iyahum, demikian juga kami yang ngasih makan pada anakmu yang baru saja lahir. Bukan kamu yang ngasih makan. Ini beda, kenapa? Di surat Al-Isra, nahnu narzukuhum. Sedangkan di surat Al-An'am, nahnu narzukukum. Kenapa beda? Karena berangkat dari motivasi kekhawatiran apa yang terjadi dalam ayat yang dimaksudkan, antara khasyata imlak dengan min imlak, khawatir miskin sama karena miskin. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi katakan, engkau jadikan untuk Allah tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu. Dan aku katakan, inna dzalika la'adzimun, sungguh itu dosa yang besar. Kemudian kutanyakan lagi, thumma ayyu, kemudian dosa apa? Dan Nabi mengatakan, engkau bunuh anakmu karena engkau khawatir dia makan bersamamu. Kemudian apa? Kata Ibnu Mas'ud, Nabi katakan, thumma antuzaniya antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka hatilah-hatilah dan hati-hatilah, janganlah anda mendekati dosa besar ini. Kemudian hati-hatilah, kemudian hati-hatilah, jangan sampai anda melakukan satupun dari dosa-dosa di atas. Dan banyaknya keturunan satu hal yang dianjurkan dan terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju al-waduda al-waluda, nikailah ya wanita yang besar cintanya kepada suaminya, al-waluda, dan yang subur. Al-waduda di catatan kaki, hiyallati tuhibbu zaujaha, dialah yang sayang dan cinta dengan suaminya, bukan yang sangar dan bengis dengan suaminya. Sebagian istri kasar dengan suaminya. Sebagian istri kalau jengkel sama suaminya, melotot sama suaminya. Nah, ini jangan pilih wanita yang semacam itu. Namun carilah istri yang ketika jengkel sama suaminya, dia malah tutupi matanya dan menangis. Ini artinya jengkel, marah sama suaminya. Namun dia tidak tega melototi suaminya. Namun dia sayang untuk melototi suaminya. Akhirnya dia pilih melototi bantalnya. Nah, dan dia menangis terseduh-seduh karenanya. Padahal itu artinya jengkel dan marah. Nah itu istri yang ideal itu seperti itu, kata Nabi. Al-waluda yang subur. Allati taktsuru wiladatuha, yang sering dan bolak-balik melahirkan. Karena aku lomba banyak-banyakan umat dengan kalian, wahai umatku, al-umama dengan umat-umat yang lain. Catatan kaki, hal tersebut diketahui, kata Al-Khattabi, yu'rafu hadhanil wasfani, dua kriteria ini diketahui, fil abkar min akorbihinna. Fi'laqaf, dengan para gadis dari kerabat-kerabatnya, dari wanita-wanita kerabatnya. Karena al-ghalib, umumnya tersebarnya tabiat kerabat satu dengan yang lain. Maka dengan melihat kerabatnya, bagaimanakah pernikahan kakaknya, kakak perempuannya, bagaimanakah dengan sepupunya dan sebagainya. Maka kemudian berkenaan dengan dua poin di atas, tentang masalah sayang dengan suami, demikian juga tentang masalah banyak dan sedikitnya anak. Wa yahtamil, dan dimungkinkan maknanya, wallahu ta'ala a'lam, bahasanya maknanya adalah menikahlah kalian dan pertahankanlah pernikahan, dan pertahankanlah pernikahan jika istrimu adalah orang yang, wanita yang memiliki dua kriteria di atas. Sehingga tazawwaju di sini pertahankanlah pernikahan maknanya. Jadi ada dua tafsiran atau dua penjelasan untuk makna tazawwaju al-waduda al-waluda. Apakah itu ditujukan kepada para suami yang sudah menikah ataukah laki-laki yang belum menikah? Maka bisa dimaknai dengan makna yang pertama, ditujukan pada para laki-laki yang belum menikah. Dan bisa dimaknai dengan makna yang kedua, yaitu ditujukan kepada laki-laki yang sudah menikah. Jika ditujukan kepada laki-laki yang sudah menikah, tazawwaju artinya pertahankanlah pernikahan. Artinya ada anjuran untuk cerai. Kalau istrinya itu adalah istri yang kasar dengan suami, maka tidaklah salah jika menceraikannya. Tidaklah salah untuk menceraikannya ketika dia adalah seorang yang kurang ajar dengan suami, dia adalah seorang yang berani dengan suami, dan bukanlah orang yang nampak cinta dengan suaminya. Wal waladu salih, dan anak yang salih itu akan mendoakan untuk anda, wahai ayah dan bunda. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jika seorang itu meninggal dunia, terputuslah amalnya. Yang dimaksud dengan terputus amal, maka habis sudahlah kesempatan dia untuk beramal soleh, kecuali dari tiga jalan, yaitu sedekah yang ganjarannya mengalir, ilmu yang diambil manfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Diatkanlah Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Kemudian al-muhafadha ala ta'widhi sibyan adalah rutin mendoakan doa perlindungan untuk anak. Wa yusannu, dan dianjurkan bagi anda untuk sering mendoakan doa perlindungan untuk anak anda di waktu pagi dan sore jika anda mampu, dari waktu ke waktu, dengan berbagai macam doa perlindungan. Atau imma bi mu'awidat, misalnya dengan mu'awidat, mu'awidat al-ikhlas, falak, dan annas. Anda kemudian meludah ke arah tangan anda, kemudian anda bacakan al-mu'awidat, al-ikhlas, al-falak, dan annas. Kemudian usapkan pada anak anda. Lakukan hal ini 3 kali. Dalilnya karena Nabi SAW jika sakit, beliau melakukan hal tersebut, dan beliau usapkan tangannya pada kepalanya dan seluruh badannya. Demikian juga Nabi melakukan hal semacam ini ketika hendak tidur. Maka kemudian dikiaskan dengan hal ini untuk anak. Tentu ini tidak ada dalil khusus untuk anak, namun dikiaskan dengan hal ini. Di catatan kaki nomor 4, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, senyia Rasulullah SAW, idza ishtaka, jika beliau sakit, beliau nafatha ala nafsihi. Beliau meludah untuk dirinya sendiri bil mu'awidzat, dengan 3 surat al-ikhlas, falak, annas, dan beliau usapkan dengan badannya. Beliau usapkan dengan tangannya untuk badannya. Dalam satu riwayat yang diriatkan oleh Bukhari dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu, jika beliau mengambil posisi di tempat tidur, maka beliau tiup pada 2 tangannya. Kemudian beliau baca mu'awidat, al-ikhlas, falak, dan annas. Kemudian beliau usapkan dengan 2 tangannya ke seluruh badannya. Kemudian, thumma ta'widhatun ukhra, demikian juga ada doa perlindungan yang lain yang Nabi SAW gunakan. Beliau pakai untuk cucunya Al-Hasan dan Husain, yaitu kalimat a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Sebagian di catatan kaki diriatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, adalah Nabi SAW memberikan doa perlindungan untuk Al-Hasan dan Husain dengan mengatakan, sesungguhnya ayah kalian berdua, yaitu Ibrahim, biasa membacakan doa perlindungan dengan kalimat berikut ini untuk Ismail dan Ishak. Yaitu, a'udhu, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, wahammah dan binatang-binatang kecil yang mengganggu, demikian juga dari ain yang berbahaya. Dan ya habadha, dan betapa indahnya seandainya Anda ajarkan pada anak-anak Anda, baik yang laki-laki ataupun perempuan, doa-doa perlindungan semacam ini sehingga mereka lakukan sendiri untuk diri mereka. Tentu jika sudah bisa melakukan apa yang perlu dilakukan. Maka selama belum bisa, maka ya, orang tuanya yang melakukannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.